Wahyu pasai sikureung. Laju le malaikat yang kelimong geyup bereguh-geuh. Dan deuh laju leun kalon caboh bintang Hud nibak langit u ateuh bumo. Bintangnya teu beri gunci jurung maot. Tema le bintangnya laju jipeuhah jurung maotnya. Laju deuh asap jitebiet lam atranya lagi asap nibak tungke yang raya. Mata urongon langit manyang kajut keseput sabab le asap yang jitebit lam jurungnya. Laju nibak lam asapnya jitebit tema darut-darut yang jitren ubumo. Ubak darut-darut yang jibri kuasa yang saban lagi yang tebri ke kala jengking. Bak awaknya tetam bek jiperusak na leung. Menancik ngon bak-bak kaya. Atawa senaman-senaman lain. Ban mandumnya hana jit jiperusak. Darut-darutnya yang jut jiterang nak urung-urung yang nibak doji hana tanda sege nibak Allah. Tema ubak darut-darutnya hana tebri jipoh mati urung-urungnya. Yang jut jisiksa awaknya yang trip jih limong bulan. Sakit yang dirasa le sabab tersiksa le darut-darutnya saban sakit jih lagi jikap le kala jengking. Yang trip jih limong bulannya. Urung-urung yang kenong siksa le darut-darutnya ji usaha mangat drojih mati. Tema awaknya tetap hasil jite mati. Awaknya jite mati. Tema maut diuh ni ba awaknya. Hi darutnya lagi guda yang kasiap kena jak lamprang. Ba ule darut-darutnya naduh siapa-siapa lagi mahkotamu. Ruman darut-darutnya lagi ruman manusia. Ok jih lagi ok urang inong. Dan gigo jih lagi gigo singa. Nibak dada jih tutup dengan sesuatu yang rap saban dengan sinutup buso. Su sayup jih lagi su geritan-geritan guda yang jai tengah dimaju umidin perang. Darut-darutnya na iku dengan bisa lagi kala jengking. Dan iku jihnya na ke nama temu tenaga drojih ke jih siksa manusia yang trip jih limong bulannya. Awaknya na raja yang perintah drojih ke dro. Dan rajanya na ke malaikat yang bertanggungjawab atas jurung maut. Nanjih lam bahasa Ibrani na ke Abaddon. Dan lam bahasa Yunani Apollyon yang makna jih perusak. Celaka yang pun kelewat. Ohlehnya na dua boh azab tu yang mesti tegak. Olehnya, malaikat yang kenam laju geyup bereguh ge. Tema laju londengo su yang teka ni bak banput boh sago. Mi sebah meh yang na dikepo tu Allah. Su yang dipegah bak malaikat yang kenamnya. Jak puluh ke banput dro malaikat yang terikat ni bak kerung Efratnya. Banput dro malaikat yang pih laju terpeluh. Awaknya katupu siap khusus ke jem, uro, bulan dan tun ketupoh mati si perlain ni bak ban mandum umat manusia. Bak ulun jibrite bahawa jumlah pasukan-pasukan mengudanya na 200 juta. Dan lam kemalon lunnya, laju lun ngiang guda-gudanya dan yang du atuh guda-gudanya. Yang du atuh guda-gudanya jisuk baje besar yang warna jih mirahu. Hijau lagi batin ilam dan kuning belerang. Ule guda-gudanya lagi ule singa. Dan nibak babah jih jitubit apu. Asap dan belerang. Si perleh nibak umat manusia tepoh mati leleboh bencananya. Atranya naku, apui, asap dan belerang yang ditebit lam babah guda-gudanya. Tenaga guda-gudanya nama temu nibak babah dan menancit nibak ikuji. Iku-ikuji lagi ulu meulu. Ngon ikujihnya, guda-gudanya disiksa manusia. Teman yang tinggai umat manusia yang hana tepoh mati le bencana-bencana nyanti. Hana tema ditinggai buat jaro jih kedro. Awaknya hana jipiuh jisemah roh-roh juhud dan berala-beralamu. Pira, temaga, bate dan kaye yang hana hasil jikalon atau jidengo. Menancit hana jid jijak. Menancit awaknya hana tema ditinggai but-but jih yang juhud. Nakuh jipoh mati gom. jingui alime alime gaib, but cabui dan cemucua.